Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa'a min ibadihi bihubbil Qur'an. Wassalatullahi wassalamu ala man kana khulukuhul Qur'an habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna نسألك فهم القرآن والعمل به واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن. اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih terus bisa istiqomah di majelis ini. Semoga terus oleh Allah kita dipilih untuk bisa menghadiri tempat-tempat seperti ini. Semoga Allah terus memudahkan kita untuk bisa bergabung di acara-acara mulia seperti ini. Dan semoga pertemuan-pertemuan seperti ini adalah mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab At-Tibyan-nya. Kita sudah sampai kepada adab tata kramanya seorang murid di saat menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu Al-Quran. Dan sungguh itu bekal karena kita semua setiap saat dan setiap saat harus menjadi seorang penuntut ilmu. Sebab Nabi sudah menjelaskan menuntut ilmu tidak ada batasnya. Mulai dari di ayunan ibunda hingga kita diturunkan dari keranda. Ini adalah harus kita menjadi seorang penuntut ilmu. Jangan sampai ada yang merasa sudah, wah puncak saya sudah selesai, enggak perlu lagi menuntut ilmu. Tidak. Karena menuntut ilmu seperti itu hingga kita dikubur, maka kita pun harus tetap mempersiapkan diri kita untuk bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya seorang penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu tentang akhlaknya seorang murid. Kita sudah sampai kepada Iqala al-Musannif rahimahullah ta'ala naf'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain amin fi babi atau fi fasli adabi al-muta'allimi ila anqal faslun fasal faslun fasal wa yambahi aydan wa min adabihi, termasuk adab dan tata kramanya di dalam menuntut ilmu adalah ayyakuna, hendaknya seorang murid itu harison, sangat berkeinginan ala ta'allumi, untuk menuntut ilmu, wadiban alaihi, tekun di dalam menuntut ilmu, fi jami'il awqati, di setiap waktu. Dan memang seperti itulah, dimanapun berada harus ia senantiasa dengan ilmu. Di saat ia pergi, jangan lupa membawa bukunya untuk ditelaah kembali, dibaca kembali. Bahkan sebagian santri yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu, tidak menyanyiakan waktu sampai nunggu antri untuk mandi, karena sebuah pesantren mungkin harus ngantri. Ia pun menyisihkan waktu di saat ngantri harus sambil menghafal hafalannya. Allati yatamakkanu minhu fiha, yani yang memungkinkan dia untuk melakukan seperti itu. Artinya, tidak boleh menyanyiakan waktu, tidak ada waktu berlalu kecuali dengan ilmu. Enggak ada istilahnya waktu untuk longgar. Bahkan ahli ilmu itu rekreasinya adalah pindah dari bacaan ke bacaan, dari ilmu ke ilmu. Bukan pindah tempat untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Dan memang begitu, kadang kita jenuh, seseorang jenuh membaca buku fikih, baru nanti kita baca buku tentang sejarah dan seterusnya. Hijrah pindah dari ilmu ke ilmu lagi. Wala yaqna bil qalil, dan hendaknya tidak boleh merasa puas dengan sedikit yang ia dapatkan. Mondok hanya targetnya lah, cukuplah saya, yang penting bisa faham safinatun najah lah, cukuplah pulang. Tambah lagi, sudahlah orang kampung saya ya, paling enggak ngerti semuanya. Nah, ini sudah merendahkan orang lagi. Kemudian merasa cukup dengan ilmu yang sudah dapatkan. Sebenarnya tidak, tidak, aku harus tambah lagi. Wala yakna bil qalili, tidak boleh merasa puas dengan yang sedikit, ma'atamakunihi. Sementara dia mungkin untuk minal kathiri, untuk mendapatkan yang banyak. Selagi mungkin untuk mendapatkan yang banyak, jangan merasa puas dengan yang sedikit. Wala yahmil nafsahu, jangan sampai membawa dirinya ma la yutiku. Ma la yutiku, yang ia tidak mampu. Jangan sampai ia itu membebani akalnya sesuatu yang tidak mampu. Makhafatan minal malali, takut jenuh. Wadiyai ma hasal, justru tambah hilang apa yang sudah didapat. Artinya jangan dipaksa, memaksakan ia, akan tapi jangan sampai memaksa dengan sesuatu yang ia bakal tidak mampu. Biasanya seorang guru mengerti ini. Anak ini pantas tidak menuntut ilmu seperti ini. Kalau tidak, kadang-kadang diarahkan yang lebih ringan, lebih ringan. Bahkan, ada orang yang target, yang pantas untuk dia yang penting selamat. Dibebani dengan pendidikan, belajar, tidak bisa. Dan itu ada. Sehingga di saat suruh menghafal dan sebagainya, mungkin malah tidak karu-karuan. Akan tapi, ya sudahlah. Akhirnya targetnya paling cukup. Yang penting dia soleh, selamat pergaulannya, dan sebagainya. Ada seperti itu. Wahada yakhtalifu bihtilafin nasi wal ahwali. Wahada, yang demikian ini yakhtalifu, berbeda-beda. Bihtilafin nasi, dengan perbedaan orang. Setiap orang berbeda. Keadaan dan orangnya berbeda. Jadi ada si fulan, si A bisa untuk dibebani dengan ilmu segini, segini, segini. Yang satu lagi tidak bisa, yang satu lagi bisa, dan begitu seterusnya. Maka guru yang menentukannya. Termasuk ujian yang dilakukan itu pun juga untuk mengarah kepada pemilah-milahan. Dan jangan dipaksa anak kita belajar sebelum waktunya. Kalau kita punya anak. Umur barangkali. Ada umur terlalu kecil dimasukkan waktu SD sebelum waktunya. Bukan tambah cepat pinter. Hanya mungkin bisa berbangga di arah ke teman-temannya. Anakku masih sekolah umur begini, sudah kelas begini. Dipikir begitu berbangga. Akan tapi belum tentu otaknya waktu itu sudah layak untuk mendapatkan ilmu itu. Anak saya umur 6 tahun sudah kelas 3. Dipikir dengan bangga begitu menguntungkan bagi sang anak. Belum tentu dia mampu dengan akalnya yang seperti itu. Dan jika belum waktunya dimasuki kelasnya, yang belum waktunya, dia tidak akan mengambil sesuai dengan yang semestinya ia ambil. Maka ikuti tingkatan-tingkatan yang semestinya ada. Dan itu untuk memilah, memilah mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang mampu dan mana yang belum mampu. Baik. Wa idza hadara ila majlis asy-syekh fa lam yajidhu. Kalau seorang murid, maksudnya kalau kita atau kalau seorang murid datang ke majelisnya seorang guru, fa lam yajidhu, kok gurunya enggak ada, intadharahu, hendaknya menunggu. Jangan alhamdulillah, enggak ada, pulang duluan. Waktu pulang ustaznya datang. Nyakiti ustaznya. Wa lazama babahu, dan menekuni pintunya. Maksudnya apa? Tetap ditunggu sampai ustaznya datang. Wa liyukhawwit wadhifatahu, dan juga sebagai seorang murid jangan sampai teledor menyia-nyiakan atau meninggalkan wadhifatahu, wadhifah, kewajibannya. Apa rutinitas yang selama ini engkau tekuni, engkau istiqomahi di dalam menuntut ilmu? Mungkin menghafal jam begini, sudah bikin jadwal pagi, aku harus menghafal, siang harus begini, ini begini. Itu wadhifah yang sudah engkau tentukan. Tidak boleh kau rubah. Illa yakhafa karahata syaihi, kecuali jika engkau khawatir akan marahnya, murkanya sang syekh. Tidak sukanya yang syekh. Lidhalika, dengan jadwalmu itu. Misalnya, bi'ayyul allima, bi'ayyuk lama min halihi, atau bi'ayyuk lama, sekiranya seorang murid itu tahu, min halihi, keadaannya guru itu, al-ikra'a, mengajar, fi waktin yu'ayyin, fi yaktin bi'aynihi, di waktu yang tadi, di waktu yang sama. Artinya begini, jika kita sudah punya wadifah yang tertentu, jangan sampai membiasakan, subhanallah, kita perlu punya jadwal, wahai para santri. Jadwal yang dipatuhi. Jam ini aku harus membaca ini, jam ini harus. Dan itu ditekuni setiap saat. Sebab ilmu itu harus terus. Tidak cukup ilmu itu. Tidak cukup ilmu itu. Hanya sesaat dibaca. Dan sesaat tidak. Sesaat dibaca dan sesaat tidak. Jadi harus rutin istiqomah. Ini baca. Besok jam ini dibaca, besok jam ini dibaca, seperti itu. Jangan sampai lagi senangnya baca, sehari penuh. Setelah itu sebulan enggak baca lagi. Enggak ada ilmu kayak begitu. Rutin istiqomah. Nah, membuat jadwal itu penting. Pagi bahasa Arab, siang ini, siang ini, siang nahwu, siang sore sorof, malam Al-Qur'an, buat rutin. Itu wadifah atau kewajiban yang sudah engkau tentukan untuk dirimu di dalam menuntut ilmu. Nah, jangan sampai engkau rubah itu. Kecuali jika gurumu menghendaki lain. Misalnya jam pagi itu gurumu ngajar. Maka baru boleh kau jebol untuk gurumu. Sebab kalau engkau masih menekuni dengan wazifahmu, kewajibanmu yang telah engkau buat, jadwal yang kau susun, maka gurumu akan marah. Kamu ini diajar kok malah punya pekerjaan sendiri. Begitu baru. Wa annahu la yukri'u fi ghairihi. Dan sesungguhnya sang guru tidak ngajar fihoiri di selain waktu itu. Misalnya yaitu, guru itu membuat jadwal mendadak misalnya sekalipun. Di jam itu tiba-tiba ngajar dan tidak ngajar di tempat lain. Maka tidak apa-apa di saat seperti itu. Kalau engkau merubah keistiqomahan jadwalmu, tidak apa-apa demi sang guru. Jangan berkata, lah ini anda sudah terlanjur istiqomah, sudah tidak mau hadir saya. Lah gurumu yang ngajar. Biarin, istiqomah kan penting. Nah ini jadi tidak benar. Wa idza wajada syaikhuna iman, wa idza wajada syaikhuna iman, jika menemukan seorang syekh itu tidur, mustaghillan, kalau sibuk, bimuhimmin, dengan sesuatu yang penting. Kalau tahu gurunya sibuk, kalau tahu gurunya melakukan sesuatu yang penting, lam yasta'dhin 'alaihi, jangan minta izin, bal yasbir, sabar. Sabar, ditunggu. Tidak boleh izin. Bal yasbar ila istighati, sampai bangun sang guru. Au faragi, atau selesai dari kesibukannya tadi. Kalau guru lagi tidur atau seorang guru lagi sibuk, maka kalau guru lah sibuk-sibuk kok kebetulan kita datang ke tempatnya sang guru, jangan minta izin. Oh ya sudah, guru sibuk ya, permisi ya saya. Itu tidak adab. Tunggu saja sampai selesai sang guru. Kecuali sang guru berkata, kamu pulang dulu saja, saya masih sibuk. Atau di saat guru tidur, jangan dibangun nih, guru-guru saya mau belajar. Tidak, biarkan sampai ia beliau terbangun. Au yansharif, kalau memang ternyata diperkirakan bakal lama, maka bolehlah kita tinggal. Tapi jangan diganggu. Sebab seolah-olah waktu kita berkata, guru saya mau pamit, seolah-olah mengatakan, lah kamu sibuk terus sih. Jadi seolah-olah menegur guru. Karena kesibukannya tadi. Karena itu termasuk kurang adab. Au yansharif, jadi antara kita menunggu dengan penuh kesabaran, atau yansharif, atau dia pergi. Tapi kalau sampai ngomong, guru, mulai tadi kok saya tunggu, kok masih sibuk terus, saya permisi aja kalau gitu. Itu tidak adab. Dan menunggu lebih bagus. Menunggu lebih bagus. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa hayru yaf'aluna, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas waktu datang ke rumah gurunya. Kalau tidak salah waktu itu Sayyidina Zaid. Pokoknya gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau datang ke tempat tersebut, rupanya gurunya itu dalam keadaan tertidur, ditunggu sampai bukan satu jam dua jam. Lama sekali, bahkan tidak ketahuan kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas menunggu di situ, dan bahkan sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas tertidur di depan pintunya. Makanya beliau menjadi seorang alim benar, alim besar. Nah, setelah itu wayambahi ayyakhudha nafsahu bil ijtihadi, hendaknya seorang murid itu yakhudha bil ijtihadi, sungguh-sungguh. Fitahsili, di dalam mendapatkan ilmu. Tahsil itu menuntut ilmu. Kapan itu? Fi waqtil farahi, di saat longgar. Belum nikah, belum banyak tanggung jawab, masih bujang. Ya. Nasyat, lagi giat-giatnya. Masih muda. Kalau sudah sepuh, repot menuntut ilmu. Biarpun waktu sepuh pun, hendaknya menuntut ilmu. Wa kuwatil badan, masih kuat fisiknya. Wa dabahatil khatiri, masih cerdas, strength gitu. Wa killati syaghilati, sedikit gangguan. Qabla waridil batalati, sebelum datangnya masa-masa batolah itu sering nganggur. Maksudnya tua mandi. Wartifail mangzilati, sebelum pangkatmu naik. Nah, ini. Santri waktu menjadi santri tidaknya berdagar sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu pulang ke rumah susah belajar lagi. Sebab di rumah sudah dianggap ustaz. Waqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar pernah berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Menuntutlah ilmu, tafaqah, menuntutlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin-pemimpin atau tuan-tuan. Dan sungguh benar, kalau sudah keburu digedekan orang itu menuntut ilmu berat, susah. Mulai dari kesibukannya banyak, ceramah sana, ceramah sini. Ngajar sana, ngajar sini, dianggap oleh orang hebat. Kadang ada bisikan setan, ngapain kamu belajar lagi? Maka waktu belum punya tanggung jawab, belum punya manzilah pangkat di depan orang, artinya belum dikerumuni orang, belum jamaah-jamaahnya, menuntut ilmu. Sebab kalau sudah kamu pulang menjadi ustaz, repot saat itu menuntut ilmu. Maknahu, maknanya ajtahidu, bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menuntut ilmu. Fi kamali ahliyatikum, di saat sempurna keahlian, yakni kelayakanmu untuk menuntut ilmu. Bagaimana kelayakan, kesempurnaan kelayakan artinya apa? Masih muda, masih fresh, masih pikirannya belum banyak, macam-macam. Kemungkinannya untuk mendapatkan ilmu banyak sangat mudah, yaitu di saat belum punya tanggung jawab. Wa antum adba, yaitu di saat kamu menjadi pengikut. Qabla an tasiru sayyidatan, sebelum engkau menjadi orang yang diikuti pemimpin. Jadi di saat kita menjadi murid benar-benar enak. Tapi kalau sudah menjadi ustaz, belajar mah susah. Fa innakum idza sirtum sadatan, kata imam, kan ini maknanya, kalau sebab kalau engkau sudah menjadi sadah, tuan-tuan, kalau engkau sudah menjadi tuan-tuan matbu'in, yang diikuti oleh orang-orang, imtana'tum, engkau susah menahan diri. Intaraktum, engkau menahan, maksudnya repot, engkau menahan diri, enggak mau kau. Enggak maunya itu karena sebab mungkin kesibukanmu atau na'udzubillah, bisa sebab kesombonganmu. Minat ta'allumi, engkau tidak mau minat ta'allumi belajar. Kenapa? Lirtifa'i manzilatikum, karena pangkatmu sudah gede, dikiaikan, wah ustaz. Kiai u. Maka terhati suhlikum, dan banyaknya pekerjaanmu. Wa hadha makna qawli Imam Asy-Syafi'i, ini makna juga. Makna dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepada beliau. Tafaqqah qabla an tar'as. Hendaknya engkau menuntut ilmu sebelum engkau memimpin. Apakah memimpin keluarga? Sebelum engkau punya tanggung jawab. Di saat masih bujang enggak ada tanggung jawabnya. Mungkin ada yang berkata, saya bujang tapi saya punya tanggung jawab. Oh iya, tapi masih lebih banyak tanggung jawabnya kalau engkau sudah menikah. Paling sekarang tanggung jawabmu satu kepada ibumu jika pura punya ibu. Tapi kalau sudah menikah, tanggung jawab dengan istri. Punya anak, tanggung jawab dengan anak-anaknya. Fa idza ra'asta, kalau kau sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquhi, tidak ada jalan lagi untuk menuntut ilmu, repot. Faslun fasal. Jadi di saat seperti ini, saat makanya apa? Gunakan kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu. Kesempatan hari ini Anda punya kesempatan. Serius sehingga datang, karena belum tentu lain waktu kita punya kesempatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan. Fasalun fasal wa yambahi, dan seyokianya ayubak kirabikura bikiraati. Yubakir itu segera, ngambil waktu secepat-cepatnya, pagi-pagi. Bikiraati, belajar ala syaihi kepada guru, awalan nahari, awal siang. Maksudnya pagi-pagi sudah mulai. Li hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah untuk umatku di pagi harinya. Bukan tidur. Bukan lelap. Tapi mengambil ilmu dan barokah di pagi hari. Wa yambahi, dan seyogianya ayu hafidha ala qiraati mahfudhihi. Dan jika punya hafalan yang pernah ia hafal, jangan lupa buat jadwal khusus untuk yuhafidho, menjaga ala kiraati mahfudihi, untuk mengulang-ulang bacaan atau hafalannya. Wa yambai alla yuthir binaubatihi ghairahu, hendaknya tidak mementingkan orang lain di dalam mendapatkan giliran untuk belajar. Enggak ada. Biar ente dulu saja. Sebab mengapa? Fa innal itharo makruhun fil qurbi, fil qurbi atau fil qurbi. Sebab mengutamakan orang lain di dalam ibadah makruh. Sama ini. Mengutamakan ibadah kebaikan untuk orang lain itu makruh, seolah-olah dia sudah kebanyakan. Seperti kita ceritakan kemarin, ada seorang kiai di belakang muridnya, di depannya, di sop yang pertama, kiainya di sop yang kedua. Maksudnya itu adab, langsung lalu bersilakan, kiai monggo maju ke depan. Ya enggak benar tuh, kiainya yang terlambat biar terlambat. Sebab urusan ibadah begini enggak boleh mengutamakan orang lain, sebab semuanya butuh. Semuanya butuh. Sama. Yang satu pakai kopiah, yang satu tidak. Karena mungkin terlalu baik. Fadol-fadol pakai kopiah saya. Loh, memangnya tidak butuh. Jadi jangan mengutamakan orang lain di dalam urusan kebaikan. Boleh mengutamakan orang lain urusan kepentingan pribadi. Mau makan, biar teman dulu yang makan. Boleh. Tapi urusan barisan sop, saya berebut. Saya yang pertama. Selagi saya datang pertama-pertama. Jangan mempersilakan orang lain untuk masuk sop yang paling depan, lalu kita di belakang. Barisan. Sama ngaji itu membaca di depan guru itu keistimewaan. Jangan berkata kepada temannya, gilirannya. Saya misalnya, lalu kata, sudah ente aja. Masya Allah, ente aja. Maksudnya baik, tapi bukan baik. Salah. Makruh. Mengutamakan orang lain dalam kebaikan. Makruh. Bihilafil itsar berbeda dengan mementingkan orang lain bihududin nafsi untuk urusan pribadi. Urusan makan duit. Ada uang diberi oleh seseorang atau gaji atau apa. Ya biar ente aja ngambil. Wah, itu aku boleh. Kalau urusan begitu ya. Ya ente saja ngambil. Nanti aja saya, Masya Allah. Urusan makan. Wah, kalau makan ngantri sikut-sikutan. Giliran suruh membaca enggak? Ente dulu. Kalau urusan makan bolehlah ngantri. Saya paling belakang aja lah. Kalau mementingkan orang lain dalam urusan pribadi, itu mahbubun, dicintai, bagus, sunnah, baik. Fa'in ra'a syaikhul maslahata fil itari, kalau memang seandainya seorang guru melihat kemaslahatan adalah untuk mengutamakan yang lain, misalnya semestinya jatahmu untuk membaca di depan guru. Dulu waktu belajar paling senang kita, termasuk dengan Habib Salim Syathiri. Termasuk kita punya guru seorang buta, tapi bahasanya kuat. Dr. Mahmud As-Sulaimani. Beliau adalah seorang buta, tapi bahasanya, bahasa Arabnya kuat. Nahwu sorofnya hebat. Dan kebetulan beliau itu ngajar usul fikih, jadi kami senang membaca. Karena hitung-hitung saya ingin belajar ditasheh oleh beliau. Jadi kita ambil seperti itu. Biarpun enggak jatah orang. Jadi memang biasanya siapa yang lebih dulu. Termasuk waktu belajar dengan Fadilatul Habib. Yani beliau Habib Salim Syathiri, kami yang membaca. Waktu di Rubat kita belajar dengan beberapa. Waktu itu masih anggota mufti yang sekarang sudah menjadi mufti yang ada di Tarim. Kami belajar berenam. Kami selalu senang baca. Karena apa? Biar saya ditasheh bacaan saya. Jadi ada seperti itu. Jangan diberikan orang lain, mah rugi. Karena membaca di depan guru itu biar ditasheh yang pertama. Dan juga sebaik-baiknya orang di seperti itu berebut untuk itu. Jangan mementingkan orang lain. Monggo fadol-fadol. Inti aja lah. Inti aja. Berebut. Kalau seorang guru yang mengatakan ganti biar inti. Karena dia tidak pernah membaca dan mungkin bacanya tidak baik. Biar dia sambil belajar. Inti ngalah saja. Oh ya tidak apa-apa. Kalau guru yang menunjuk. Ibadil awqat di sebagian kesempatan. Lima nan syar'iyin. Karena masalah-masalah syar'i. Fa syara ilaihi bidzalika, kemudian sang syekhnya mengisyaratkan sudahlah kamu entar aja biar temanmu dulu yang baca duluan. Gimana? Kalau sudah petunjuk dari sang guru patuhi. Imtathala amrahu, mematuhi perintah sang guru. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadu, dan yang harus dilakukan seorang murid dan sungguh sangat-sangat wa yata'akkadu, sangat penting, sangat perlu al-wasiyatu bihi, untuk wasiat dengan sesuatu tersebut. Apa itu? Murid hendaknya dengar, awas alla yahsuda ahadan, jangan hasud mendengki ahadan seseorang. Min rufqatihi, dari kawan-kawan seperguruannya. Jangan menghasud. Ghairihim, atau yang lainnya. Pokoknya enggak boleh muncul hasud. Bukan saja tidak boleh menghasud kepada teman seperjuangannya. Akan tapi menghasud yang lainnya juga tidak boleh. Hasud dengki. Di saat menuntut ilmu kok ada hasud. Di saat menjadi ustadz pun bakal jadi penghasud dan menghasud. Penghasut mengajari orang lain untuk menghasut. Dan menghasut yang menghasut secara sesungguhnya. Makanya mulai dari menuntut ilmu itu sudah harus dididik jiwa itu. Hati untuk jauh dari dengki. Kalau melihat temannya berhasil, bukan malah. Disembunyikan bukunya biar tidak bisa belajar. Kemudian setelah itu, biar enggak bisa belajar. Kemudian nanti nilainya jatuh. Bapak. Ya, jangan seperti itu. Menghasut, kalau di saat menuntut ilmu menghasut, di saat jadi kiai pun perang nanti. Jadi dididik dari awal. Sebab ada yang benci sama teman, kok juara terus. Bukunya dicuri. Yang untuk belajar. Kadang dibohongi. Besok pelajarannya fikih loh ujiannya. Padahal bukan fikih. Giliran temannya gak tahu, syukurin tuh. hasud, tidak ada cinta. Maka sebaiknya, dan sungguh itu awal dari berdakwah adalah, jika engkau lebih tahu dari temanmu, hendaknya engkau rajin dan telaten mengajari temanmu. Wallahu fi'audil abdi madamal abdu fi'audi akhih. Allah akan menolong hambanya, jika seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Menolong saudaranya. Jika seseorang menolong saudaranya, maka Allah akan berikan pertolongan. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, dan ini bukan saja di pesantren, Anda, jika dengan penuh kesabaran membawa tetangga Anda yang lemah untuk ngaji, pahala pertama kepada Anda. Yang kedua, Allah akan berikan pertolongan kepada Anda yang tidak Anda duga-duga. Khususnya yang lemah pikiran, lemah fisik. Perhatikan di pesantren khususnya. Kadang kalau sudah lemah pikiran itu dibikin main-main malahan di pondok itu. Dibahlul-bahlulin. Dibodoh-bodohin. Dijadikan budak. Awas, enggak dapat ilmu yang manfaat. Padahal semestinya dia diberi kasih sayang karena lemah akalnya. Tapi kadang dibikin main-main. Ada. Maka dari itu, ayo. Kita biasakan mulai di saat kita belajar ilmu itu, senantiasa memperhatikan kawan-kawan seperjuangan kita. Maka itu mengundang keberkahan ilmu yang kita cari. Keberkahan ilmu. Termasuk memberikan bantuan. Makanya kalau ada orang mencuri duitnya teman di pondok itu alamat itu. Susah dapat ilmu. Nyuri duitnya temannya. Mau mencuri di pasar saja sudah enggak benar mencuri duitnya thullabul ilm, menuntut ilmu. Susah ditolong itu. Kiainya enggak bisa maafkan karena bukan duitnya sang kiai. Ya. Baik. Tidak boleh menghasut kepada penuntut ilmu yang lainnya, masya Allah. Kalau dari sini belum dididik, benar-benar. Nanti di saat menjadi ustaz, waduh, hasut-hasutan. La hasata ka hasadil ulama itu, kacau. Sombong, ya itu yang sering kami ceritakan. Bisa saja muncul hasutnya ulama, muncul mungkin. Sehingga enggak senang kalau temannya berhasil. Ada orang lain yang berjuang sama dengan dia, enggak boleh. Padahal mestinya kita senang kalau di depan itu pun dibangun masjid, kita dibangun pondok yang sama, senang mestinya begitu. Cuma dasar hatinya kotor. Ya. Masa kalah dengan orang jual nangka? Berjejer, enggak ada masalah. Punya pondokan teman-teman itu dengan pondok depannya itu. Kan enggak benar. Itu. Kadang rebutan hari. Kenapa kok dia ngadakan pengajian hari ini? Kan sudah ada pengajian hari ini. Lah terus bagaimana? Ustadznya 12. Hari cuma 6. Ini rebutan hari. Kadang-kadang innalillah. Ya terus mau ngadakan hari pengajian hari Jumat. Khususnya malam Jumat biasanya bikin rebutan. Sudah ada majlis Jumat di sini, ngapain dia ngadain lagi? Nah terus? Ini awal dari kedengkian, tidak bisa terserah mengadain hari apa saja. Lah kan sudah hari Jumat ada. Lah orang pengen mendapatkan hari mulia, lakukan hari Jumat. Yang lainnya. Jadi ada semacam ini. Hasud pondok lain. Kenapa bangun pondok? Kan sudah ada pondok di sini. Lah kan tidak mencukupi. Ya kalau memang dia karena Allah kan lebih baik bergabung saja dengan pondok sini. Kesombongannya. Dan bisa saja. Kalau memang dia benar niatnya karena Allah. Kalau memang dia itu karena Allah, dia alasannya. Kalau memang karena Allah, ngapain buat pesantren baru di situ? Kan lebih baik dileburkan ke sini. Ya kan, sombongnya. Hasud. Jadi ustaz hasud. Karena waktu jadi murid juga begitu. Ini na'udzubillah. Dan ada hasud antara pondok-pondok, jangan dianggap tidak ada. Antara ustaz dengan ustaz. Itu kenapa? Di saat menuntut ilmu sudah tidak dibenahi hatinya. Hari cuma 7 ya, terserah mau ngadain hari apa saja. Ya, tidak adab lah tadi. Terus bagaimana carikan saya? Hari Sabtu sudah ada, hari Ahad sudah ada, hari Senin ada, Selasa. Terus saya hari apa? Buat hari baru lagi ya, enggak mungkin. Ya, sampai derajat begini tuh harus dicermati. Ya jangan buat pondok di sini, kan di sini sudah ada pondok loh. Lah terus gimana? Indramayu. Indramayu juga ada pondok. Terus? Ya Bekasi. Bekasi juga ada pondok. Ada, terus gimana? Lihat, hasud itu memang unik. Enggak masuk akal. Ya kalau sudah ada pondok, enggak usah buat pondok lagi. Ya enggak benar itu. Buat pondok, baru nanti kerjasama yang baik. Tambah enak. Kalau di depan sana ada pondok lagi, di sini ada pondok lagi, wah, ustadznya bisa tuker-tukeran nih. Hasud. Gak mau orang lain maju. Ustadz Al-Qur'annya sombong dengan Qur'annya, hasud dengan yang lainnya. Lihat. Spanduknya gede-gede, isinya man khairun nasi man ta'allamal Qur'an wa'allamahun nas. Sebaik-baik orang itu yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia. Gede di depan rumahnya. Karena dia Ustaz Al-Quran. Ceramahnya itu tentang keutamaan Al-Quran, kadang-kadang setelah itu nyinggung. Apa artinya? Ustaz yang mengerti ilmu fikih, tapi enggak ngerti ilmu Al-Quran. Maksudnya nyinggung Ustaz sedepan itu. Ustaz depan itu Ustaz fikih. Tapi kurang Al-Qurannya. Jadi Ustaz Al-Quran sombong dengan itu. Lah Ustaz fikihnya enggak mau kalah. Spanduk gede. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut akan diberi pemahaman tentang fikih. Maksudnya siapa? Aku. Ceramahnya kemana-mana. Nak, murid-muridku, fikih penting nak. Fikih itu agama. Kalau orang enggak ngerti fikih, bakal melakukan yang haram. Apa artinya orang hafal Quran kalau enggak ngerti fikih? Oh, mulai nyinggung-nyinggung yang lainnya. Nah ini, hati-hati. Bisa saja muncul nih, kayak begini-gini. Kenapa itu terjadi? Waktu menuntut ilmu, tidak dibenahi hatinya. Di saat menuntut ilmu, tidak dibenahi hatinya. Maka jangan sampai menghasut. Temannya, al-ghairim atau yang lainnya. Min fadilatin, dari kelebihan razaqahullahul karimu iya, yang telah Allah berikan kepada temannya tadi. Enggak boleh menghasut kelebihan. Kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang jangan dihasut. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan diganggu alinya sampai ke bawah. Jangan diganggu alinya, biarin sudah tidur. Jadi kalau ada orang lain yang diberi oleh Allah kelebihan, jangan merasa tidak nyaman. Karena itu Allah beri kepadanya. Allah yang memberi. Wa alla yu'jib bi nafsihi bima hassalahu. Dan jangan terkagum dengan dirinya apa atas apa ia dapat ujub. Hebat saya. Kalau segitu sekecil ngapalin, saya sudah dapat ilmu. Saya itu orang paling faqih di sini. Saya paling bagus bacaan Quran saya di sini. Saya wah kagum, terkagum-kagum dengan dirinya. Waqad qaddamna, dan telah kami terangkan pada keterangan yang lalu. Idhaha hada, masalah ini, penjelasan ini fi adabi syaikhi, tentang terkrama, tata krama seorang guru. Wa tariqatihi, dan cara-caranya fi nafyil ujubi, untuk menghilangkan ujub. Sifat ujub. Jadi ujub itu beda dengan riya ya. Ujub itu beda dengan riya. Kalau riya itu membesarkan amal di mata orang. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Ikhlas itu ingin amal dipandang Allah. Jadi kalau riya ingin amal dipandang orang lain, kalau ujub memandang amalnya sendiri, ikhlas itu agar amal dipandang oleh Allah. Jadi ujub tuh seolah-olah dia tuh pintar tuh karena dirinya sendiri. Siapa dulu? Kecil itu. Siapa dulu? Siapa dulu? Telah disebutkan oleh Imam Nawawi tentang bagaimana menghilangkan penyakit ujub. Disebutkan juga, di sini disebutkan. Wa tariquhu, dan caranya, fi nafyil ujubi, untuk menghilangkan ujub. Mohon maaf, kata Imam Nawawi. Caranya untuk menghilangkan ujub itu, ayyudzakir nafsahu, untuk mengingatkan dirinya. Annahu, sesungguhnya, jangan ujub bangga dengan kecerdasannya. Bangga dengan ilmunya yang banyak. Kepinterannya. Tidak boleh bangga. Agar tidak bangga, suruh mengingatkan bahwasanya annahu, sesungguhnya orang tersebut atau ente sendiri, lam yahsul lahu, tidak mendapatkan baginya ma hasal ilmu yang ia dapat itu bihaulih, dengan usaha kekuatannya, haulihi usahanya, upayanya, wa kuwatihi, dan kekuatannya. Maksudnya bukan dari kekuatan darinya. Artinya agar seseorang tidak masuk bab ujub, berbangga dengan ilmunya atau kepandaiannya, kecakapannya, agar tidak berbangga dengan itu semua, agar ingat bahwasanya ente enggak punya modal untuk itu. Semua dari Allah, bukan dari kekuatanmu. Yang bangga dengan kepintarannya, kecerdasannya, lihat, diplesetkan oleh Allah di kamar mandi, gegar otak hilang, mau apa? Innama huwa min fadlillah, akan tapi yang demikian itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghasut, jangan sombong, jangan seperti ini, ujub. Wala yamahi, maka tidak pantas kalau begitu ayu'jiba bi syai'in, kagum dengan sesuatu, lam yakhtari'hu, yang ia tidak membuatnya secara sendirian. Semuanya dari Allah. Ia bisa sujud, bahkan termasuk sujud itu dari Allah, murni dari Allah, sahamnya 100% dari Allah. Siapa yang memberikan kemauan? Allah. Memberikan kekuatan? Allah. Membangunkan di tengah malam untuk bangun malam? Allah. Kalau Allah tidak menghendaki bangun malam, lelat sampai subuh lu. Kalau Allah enggak memberikan kemauan, diketahui ya, biarpun orang seger buger, gagah perkasa, enggak akan bisa bangun untuk salat malam. Allah yang kasih. Allah yang beri kesempatan itu. Allah yang menggerakkan hati. Maka para imbahi tidak pantas untuk berbangga dengan sesuatu yang ia tidak membuatnya. Dan kita tidak punya apa-apa. Bal auda'ahu Allah, akan tapi diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah fihi, kepada orang tersebut. Itu bukan dari Allah, bukan dari kita. Semuanya dari Allah. Allah yang kasih. Yang bisa menghafal Al-Quran, siapa yang menjadikan anda hafal? Allah. Kalau Allah menjadikan anda lupa, sangat gampang, gampang, gampang. Maka tidak perlu kita berbangga dengan itu semuanya. Wa tariquhu fi nafyil hasad, ada pun cara untuk menghilangkan kedengkian. Ini sekelumit disampaikan oleh Imam Ghazali Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk menghilangkan kedengkian, ayya'lama, hendaknya seseorang itu tahu, anna hikmatallahi ta'ala, hikmah Allah iktadat. Hikmah Allah itu menjadikan, ja'ala hadhil fadilah, ja'ala hadhil fadilati fi hadha. Maksudnya sudah merupakan hikmah Allah, kebijakan Allah yang maha bijak, dan tidak pernah Allah tidak adil, dan tidak pernah Allah salah, menjadikan si fulan ini lebih pintar dari dirimu, dia lebih kaya dari dirimu. Maka seorang yang menghasut itu sebetulnya seolah-olah kritik Allah. Ya Allah salah, ya Allah engkau salah. Lah kok dia kok jadikan kaya, ya Allah? Mestinya kan saya, ya Allah. Lah ini kan kurang ajar orang hasut. Temannya pintar, lalu kita menghasut atas kepinterannya orang tersebut. Maka itu sebetulnya protes kepada Allah. Ya Allah, engkau ini enggak ngerti. Ya Allah, bukan dia seharusnya yang pintar, saya. Dia kan kurang ajar sama Allah begitu. Jadi orang hasut itu seolah-olah mengkritisi Allah. Allah dikritisi. Biarpun tidak diucapkan, tapi hakikatnya ya begitu. Enggak senang kalau dia diberi oleh Allah kekayaan. Enggak senang kalau dia di orang itu, tetangganya diberi oleh Allah ilmu. Enggak senang tetangganya diberi oleh Allah kekayaan. Protes dengan hatinya. Salah ya Allah, bukan dia ya Allah, mestinya saya. Ini hasud. yang menjadikan seseorang alim Allah. Maka kalau kita mengingkari orang itu alim atau tidak menerima, maka seolah-olah kita tidak terima dengan apa yang Allah buat. Sementara Allah adalah hakim, maha bijak. Dan tidak pernah Allah itu tidak tepat di dalam meletakkan sesuatu. Pasti benar hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak akan kesalah Allah. Kalau Allah menjadikan sifulan begini, Allah mengendaki. Tentu ada maksud yang kita tidak tahu. Jangan protes dengan apa yang Allah perbuat. Akan tapi, engkau yang bakal diprotes nanti. Jangan bertanya tentang apa yang Allah perbuat. Tapi apa yang kau lakukan akan ditanya oleh Allah. Fayambai masa yukianya Allah ya'atarida. Tidak boleh ia itu menyangkal. Dengan ketidakrelaan. I'tiratu menyangkal dengan ketidakrelaan. Alaiha atas keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tidak boleh. Kita menyangkal dengan ketidakrelaan. Aduh, salah. Itu mestinya bukan dia yang kaya. Saya toh yang kaya. Mestinya bukan dia yang alim. Tapi saya. Wala yakrah dan tidak boleh tidak suka. Tidak boleh tidak menyukai atau enggak enak. Dengan hikmatan. Satu hikmah. Apa yang Allah tentukan. Dengan kebijakan Allah. Tidak boleh kita itu protes. Yakrah itu protes, tidak suka. Hikmatan dengan kebijakan aradahallahu yang Allah kehendaki. Walam yakrahaha. Dan tidak boleh tidak suka dengan hikmah tersebut. Inilah hendaknya yang ada di hati seorang penuntut ilmu. Dan ini disebutkan mulai dari kita itu di dalam menuntut ilmu tadi disebutkan dengan guru seperti itu. Dan dengan teman pun ternyata sangat penting punya akhlak dengan teman. Membantu teman. Kalau mengganggu teman, alamat susah mencari ilmu. Kemudian, jangan menghasut kepada teman. Jangan sombong kepada teman. Dan jangan ujub kepada dirimu yang nanti akan membuahkan juga penyakit sombong setelah itu. Karena semuanya itu tidak pantas untuk seorang penuntut ilmu. Jika hal seperti ini tidak pantas untuk seorang penuntut ilmu, bagaimana dengan seorang guru? Sangat-sangat tidak pantas. Maka, dari saat menuntut ilmu dia belajar seperti ini, membenahi hati, meluruskan niat, maka saat menjadi guru nanti, insyaAllah juga bakal selamat. Di saat kita mendapatkan ilmu, pun bakal selamat. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang bertanya langsung kami persilakan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan satu penanya dari bapak-bapak, satu penanya dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Sambil bertanya Bu ya, ada seorang murid berguru di guru lain, murid Doreko. Pertanyaannya, apakah dia akan diterima amal ibadahnya? Karena apa ya, bimbingannya tuh di Doreko bimbingannya satu bulan dua kali. Acaranya malam, jadi di saat pas ada acara, giliran matanya udah ngantuk gitu. Jadi dia berguru lagi, ya bukan, masih tetap kalau itu amalan toreko masih diamalin. Cuman belajar lagi ke sini. Karena di sini ilmunya bisa dimengerti, mungkin acaranya siang atau gimana gitu. Ya pertanyaannya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu satu penanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, saya mau bertanya, Buya, gimana kalau seorang suami punya istri dua, enggak adil, upamanya masalah waktu. Di sana satu minggu, di sini setengah bulan. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ada tentang berguru tarekah. Ketahuilah jika seorang berguru tarekah itu memang tidak dilarang kalau orang mempunyai guru tarekah 2, 3, 4, atau 5, 6. Tapi orang harus tahu apa sih tujuan nanti setelah berguru, yaitu agar bisa mengamalkan ilmunya dan agar bisa membersihkan hatinya. Sebab guru tarekah adalah guru untuk membersihkan hati. Guru untuk membersihkan hati. Kemudian, di saat seseorang mengambil satu guru tarekah tidak benar seperti yang dikatakan orang, tidak boleh lagi mengambil guru tarekah yang lainnya. Oh tidak. Akan tetapi adabnya di saat kita berguru kepada orang lain, memang kita hendaknya tidak boleh menyakiti guru yang pertama. Tidak boleh menyakiti guru yang pertama. Sebab kata Imam Haddad, kalau seandainya seorang murid itu merusak atau menyakiti hati guru yang pertama, maka jika datang setelah itu 1000 guru untuk membenahi hatinya pun tidak bisa. Bukan saja urusan guru tarekah, sama yang lainnya. Maka banyak santri yang memondok di sini, kalau masih punya guru, kita harus kita himbau, kita wajibkan untuk minta izin dari guru yang pertama. Jangan sampai ada orang seenaknya belajar pindah sana, pindah sini. Guru belajar. Tentunya itu pun harus, insya Allah kalau guru baik tidak akan melarang. Kecuali bang cara kita enggak benar. Jadi mengambil guru untuk orang lain tidak masalah. Guru tarekah. Cuman pengamalan ilmu itu hendaknya, kita jangan mengamalkan ilmu itu suka-suka. Kalau lagi senang, rajin. Kalau lagi tidak, tidak. Tapi adalah istiqomah. Mana yang bisa istiqomah? Kalau kita mengamalkan zikir sampai ngantuk-ngantuk, apa Nabi anjurkan? Tidur dulu, istirahat, baru nanti zikir lagi. Sebab kalau kita berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan ngantuk, bisa saja dia berdoa, seharusnya berdoa memohon, tapi mengutuk dirinya sendiri. Jadi, kalau pertanyaan adalah, bolehkah kita mengambil guru 2-3? Boleh. Tapi yang harus kita jaga adalah adab. Adab dengan guru. Bukan untuk main-main. Dan guru-guru tarekah itu harus guru yang Anda benar-benar tahu tentang soleh. Kesolehannya. Sifatnya, wataknya. Bukan hanya sekedar jamaahnya yang banyak. Bukan. Agar tapi seorang guru tarekah adalah harus bisa jadi contoh perilaku zahirnya. Perilaku zahirnya saja jadi contoh. Dandanan zahirnya sudah beri contoh. Perilaku sehari-harian yang kita lihat bisa jadi contoh. Itu guru tarekah. Sebab tidak gampang mengambil guru tarekah tadi. Ingat, mengambil guru. Guru ilmu ini penting. Apalagi guru tarekah pembersih hati. Sehingga pernah dikatakan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti di Syam. Ada seorang guru tarekah itu menjadi murid saja enggak pantas. Jadi murid saja enggak pantas. Apalagi menjadi guru. Menjadi murid saja tidak pantas, apalagi menjadi guru. Allah. Seorang guru tarekah itu lain, bukan sekedar guru ilmu. Kebersihan hatinya. Dia sendiri harus menggambarkan orang yang sudah bersih hati. Berat. Sekarang bapaknya meninggal dunia, langsung dia naik pangkat jadi guru tarekah. Enggak pernah ngaji, enggak pernah ini, langsung guru tarekah. Dan guru tarekah itu lebih pada guru ilmu. Padahal tarekah tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Oh, guru tarekah masya Allah ribuan. Kadang-kadang di rumahnya ada gambar patung, segala macam ini. Itu haram mutlak. Jadi guru tarekah, makanya Anda dengan siapa Anda berguru? Kalau masalah berguru, boleh ngambil guru 1-2. Kita ngambil tarekah misalnya. Sanad tarekah Qadiriyah, sanad tarekah Naqsyabandiyah, sanad tarekah Alawiyah, sanad tarekah. Bisa mengambil. Tapi mana yang harus saya amalkan? Ambil satu yang sekiranya saya bisa istiqomah. Sambung ilmu boleh. Pengamalan boleh. Setelah satu saya bisa istiqomah, nanti saya boleh ngambil amalan yang lainnya. Makanya sesaat, misalnya tarekah Alawiyah, sesaat mengamalkan tarekah-tarekah Ali Ba'alawi, mulai dari Rotibul Hadad dan sebagainya, sesaat berzikir dengan cara zikirnya yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, enggak ada masalah. Jadi kesombongan guru tarekah yang wanti-wanti. Dan tidak boleh. Selagi di sini-sini. Yang lain salah. Yang benar hanya tarekah kita. Dok. Wah, ini sudah tidak benar. Baik. Kemudian yang kedua. Jika ada seorang suami tidak adil. Masya Allah. Jadi ketahuilah wahai para Bapak. Menikah itu bukan gampang. Bukan main-main. Bukan hanya sekedar akad nikah setelah itu selesai, tidak. Ada tanggung jawab di balik itu semua. Makanya sebetulnya perkenan nikah kepada kaum laki-laki itu sebetulnya tambahan beban buat kaum laki-laki. Kecuali yang dipikir adalah urusan syahwat. Sebab punya istri satu bakal ditanya oleh Allah, bagaimana urusan istrimu, pendidikan istrimu. Sehingga seorang yang soleh sekalipun berkata, suatu ketika Habib Ali Al-Jufri, beliau adalah seorang yang mempunyai istri dua. Ditanya di sebuah media dan di televisi tentang masalah poligami, ternyata begitu beratnya berpoligami. Kalau bukan seseorang sudah terlanjur melaksanakannya, barangkali tidak akan mau melakukannya. Begitu beratnya untuk orang punya istri dua. Kadang ada tanggung jawab. Bukan tanggung jawab urusan makan saja, tidak. Akan tapi pendidikan akhlaknya seperti apa. Jangan ditinggal jauh-jauh dikasih televisi, suruh berguru sama televisi, rusak dengan televisi. Suaminya di mana? Ini tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jadi tidak gampang berpoligami. Maka perkenan poligami itu adalah beban, tambahan beban bagi kaum laki-laki. Kecuali orang-orang yang kaum-kaum yang menyeru penyertaan gender dan sebagainya, dia orang sakit seperti itu. Dia menganggap poligami itu adalah penindasan kepada wanita. Justru poligami itu disyariatkan adalah justru untuk memuliakan wanita. Karena apa? Ada syarat-syarat kalau mau poligami itu begini, begini, begini, begini. Berat sekali berpoligami. Dan kalau seandainya orang sudah terlanjur berpoligami, maka dia harus berusaha untuk bisa adil. Kalau tidak adil, datang di hari kiamat, wasyakuhu ma'il. Termasuk dosa gede. Ketidakadilan seorang suami adalah termasuk dosa gede. Nanti datang di hari kiamat akan ketahuan. Miring dia punya pundak. Baik. Akan tetapi, jika, karena subhanallah yang namanya hidup itu bermacam-macam. Akan tetapi ada kalanya, seorang wanita itu dengan penuh kerelaan lah ini. Dengan penuh kerelaan, karena kita tidak mengerti apa yang ada di hati seorang wanita. Ada seorang wanita berpikir, kalau seandainya saya mempunyai 1/8 dari suamiku masih lumayan, daripada tidak sama sekali. Artinya apa? Saya siap dipoligami, biarpun saya dapat sehari, maduku dapat 8 hari, gak ada masalah. Kenapa? Daripada aku tidak mendapatkan sama sekali. Karena kita tidak ngerti kebutuhan seorang perempuan. Mungkin seorang perempuan yang takut dosa, takut haram, tidak ada masalah saya dipoligami. Duit saya punya, ini saya punya, tapi saya hanya ingin menikah dengan seseorang. Saya tidak perlu dinafkahi. Ketemu dengan saya sebulan sekali dan sebagainya. Apakah hal ini tidak diperkenankan? Ya boleh. Karena kerelaan dari seorang wanita. Sayyidah Saudah merasa diri beliau adalah banyak kekurangan. Padahal istri Nabi semuanya punya kelebihan. Akhirnya beliau mengatakan kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ambillah hariku untukmu. Dengan penuh kerelaan. Tapi yang penting bagi seorang suami harus seperti itu. Tapi kalau seorang istri merelakan, lain cerita. Jangan dipukul rata. Memang seorang yang punya suami satu istrinya, dia bisa mempunyai suami sepenuhnya. Akan tapi banyak seorang wanita yang ternyata ingin menikah dengan seseorang karena naudzubillah, takut dosa, takut ini, takut haram. Sehingga untuk menikah dengan seorang yang tidak beristri pun mungkin susah, sehingga dia dengan sukarela dinikahi oleh seorang yang mempunyai seorang istri. Tapi ingat, kaidahnya pada dasarnya adalah seorang suami harus adil. Jika seorang suami tidak adil, lalu istrinya tidak rela, dia maksiat. Tapi kalau istrinya rela yang sesungguhnya ya, bukan terpaksa. Ada rela terpaksa. Dimarahi kalau nuntut, marahi. Tidak. Jadi ada seorang istri rela dengan suka rela yang sesungguhnya, itu lain cerita. Sehingga mungkin dikunjungi istrinya sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau seterusnya. Ini. Akan tapi lihat. Ini khitab ini. Kalimat diberikan kepada suami, bimbingan diberikan kepada suami, hai para suami. Jika engkau harus mengambil istri lebih tanggung jawab besar di hadapan Allah. Dan harus adil. Senyum beda pun dituntut. Kalau sama istri muda senyum, tak. Sama istri tua, ada hitungannya di hadapan Allah tuh. Jangan macam-macam. Baik. Dan Nabi sendiri pun berusaha untuk berbuat adil secara zahir. Ada pun masalah batin, enggak ada yang tahu. Mana yang lebih dicintai enggak tahu. Apakah istri muda atau istri tua tidak tahu. Belum tentu istri muda dicintai. Belum tentu. Maka kalau tadi yang bertanya bagaimana hukumnya, tidak bisa dikatakan langsung maksiat seorang suami, karena bisa saja seorang istrinya tadi merelakannya. Istri yang kedua mungkin merelakannya. Dan kalau istri yang kedua merelakannya, ya kemuliaan. Karena mungkin seorang suami ada yang belum siap untuk menikah lagi, akan tapi karena melihat kebutuhan seorang wanita tersebut, sehingga ia harus menikah dengan tujuan kemuliaan, bukan hanya nuruti syahwat. Kalau nuruti syahwat tidak ada ujungnya. Akhirnya menikah dengan segala kekurangannya, sehingga ada seorang menghibahkan kepada dirinya kepada Nabi SAW. Bahkan ada orang ingin dinikahi, sudahlah. Kayak Sayyidah Saudah. Sudahlah, pokoknya jangan aku ditinggal, yang penting aku bersamamu ya Rasulullah. Tidak dapat digiliran pun tidak ada masalah. Karena ingin mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kalau berbicara dengan suami, hei suami, engkau harus adil. Jika tidak bisa adil, engkau mundur ke diri. Jangan dipaksakan, karena engkau akan melakukan dosa gede. Kecuali minta rela kepada istrimu. Kalau istri merelakan, lain cerita. Istri merelakan. Yang diminta rela siapa? Yang diperlakukan tidak adil. Yang dapat banyak sih, enggak usah diminta kerelaan. Karena apa? Dia dapat hari banyak. Intinya wahai kaum muslimin dan muslimat, bukan gampang urusan yang semacam ini. Hati-hati. Dan jangan sering guyon-guyon. Sunnah Nabi. Kawin dua sunnah Nabi. Kawin tiga sunnah Nabi. Sunnah apa? Mau nikah dengan satu istri saja bisa haram ke hukumnya. Sunnah Nabi maksudnya Nabi pernah melakukan kawin 1, 2, 3. Iya. Akan tapi untuk dirimu kawin 2 belum tentu sunnah. Untuk dirimu kawin 2 belum tentu sunnah. Kawin 1 saja. Nikah 1 istri saja. Mulai kemarin juga. Ngajari pakai kerudung juga jatuh-jatuh. Mau kawin lagi. Hah? Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngajari sholat saja enggak sempat-sempat mau nikah lagi. Ini yang harus dipahamkan makna ini. Tanggung jawab. Jadi menikah dengan istri saja ada hukumnya 5. Kata Imam Nawawi ini yang punya dalam kitab Minhajnya. Imam Nawawi menyebutkan. Kalau orang mau menikah itu satu istri saja. Hukumnya ada 5. Ada yang haram. Ada yang haram. Sama. Kalau istri 2 bagaimana? Sama lebih lagi. Lebih ketat lagi. Tidak semuanya sunnah Nabi. Kadang jadikan guyonan. Sehingga merendahkan Islam itu sendiri. Tapi ingat. Hei para wanita. Jangan Anda mengingkari poligami. Ada hukumannya di hadapan Allah. Karena apa? Memang poligami di dalam Islam adalah ada. Ya doa saja yang baik. Ya Allah semoga suamiku buatku saja. Doalah. Doa yang benar. Diikat tuh suami biar gak nikah lagi. Gimana cara ngikatnya? Pelayanannya yang baik. Penuh kasih, penuh cinta, dan seterusnya. Maka dengan begitu insya Allah. Suami tetap. Lah kalau sudah begini bu ya kok suami saya masih nikah lagi. Wah. Gimana? Ya nasib lah, namanya Allah bagi-bagi seperti itu. Kadang orang baik-baik suaminya masya Allah buandel ada. Makanya mintalah yang baik kepada Allah. Intinya, ya Allah, semoga Allah memberikan keharmonisan kepada kita semua. Keindahan. Keindahan dalam keadaan apapun. Yang sudah terlanjur barangkali menikah dengan menjadi istri kedua dan ketiga, keempat. Semoga Allah memberikan kebahagiaan. Karena sudah menikah. Yang istrinya satu, suaminya tetap mempunyai istri satu. Semoga suami diberikan ketenangan batin, kesenangan dengan satu istri. Dan istrinya semakin mencintai suami, suami mencintai istri. Yang sudah terlanjur dipoligami, jangan sampai rewel gara-gara berpoligami. Pun sudah menjalin hubungan yang halal. Semoga Allah berikan kepuasan dengan itu semua. Inilah yang kita inginkan. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan tertulis, tapi sudah waktu. Waktunya sudah habis. Baik, kita jawab untuk pertemuan yang akan datang. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adibna. Wa angsurna wa la takhdulna wa afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuhtirna alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan guru-guru yang mulia, yang baik, yang tulus. Dan muliakan kami dengan murid-murid yang baik dan tulus ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuahkan amal. Dan terimalah amal kami ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa. Wujudkan keindahan dalam kehidupan kami. Hidup di dalam, indah di dalam diri kami dan indah di keluarga kami. Wujudkan keindahan, keharmonisan dalam rumah tangga kami, Allah. Jadikan kami para suami semakin hari semakin mencintai istri-istri mereka. Istri-istri kami. Dan jadikanlah para istri-istri ini semakin mencintai suami-suami mereka. Dan jadikan kehidupan mereka benar-benar kehidupan karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbuat zalim kepada istri-istri kami. Dan jauhkanlah para istri ini dari berbuat zalim kepada suami mereka. Dan jadikanlah hati kami senantiasa lapang akan kekurangan pasangan kami. Jadikanlah kami mudah memaafkan atas kesalahan pasangan kami, ya Allah. Jangan sampai ada seorang istri yang ada di tempat ini karena diperlakukan tidak adil oleh suaminya lalu menuntut hingga suaminya masuk neraka, ya Allah. Jangan sampai ada seorang suami yang ada di tempat ini karena berlaku tidak benar kepada istrinya lalu masuk neraka. Dan jangan sampai ada wanita yang ada di tempat ini mempunyai perlakuan yang zalim kepada suami lalu masuk neraka. Ya Allah, jadikan kami semua ahli surga, ya. Bahagia di dalam rumah tangga penuh kasih. Dan kami mohon, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah. Dan kami mohon, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang ridhoi, yang menjadi sebab kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Kawan dan teman untuk menuntut ilmu, kawan dan teman untuk beribadah, kawan dan teman untuk mendekatkan diri kepadamu, kawan dan teman untuk berbakti kepada orang tua mereka, untuk berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa keluarga kami dan dosa guru-guru kami. Dan ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Dan semua yang datang ke tempat ini punya hajat. Maka kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Hajat yang baik kabulkan ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang punya niat jelek, maka kami mohon rubahlah dengan niat yang mulia dan kabulkan niat dan hajatnya. Dan ya Allah, ampuni lidah kami. Dan siapapun yang terluka hatinya oleh kalimat kami, kami mohon hiburkan hatinya ya Allah. Hiburkan hatinya ya Allah. Hibur hatinya dengan kebahagiaan dan ampuni lidah kami ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan berikan kepada kami semua kesempatan dan kesempatan dan kesempatan untuk bisa mengabdi kepada orang tua kami. Kesempatan untuk mengabdi kepada suami kami ya Allah, para wanita ini ya Allah. Untuk mengabdi kepada suami mereka. Dan jadikan kami para suami kesempatan untuk mengabdi kepada istri kami ya Allah. Dan kami mohon, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jauhkan kami dari sebab kemaksiatan kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini perzinaan ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang hadir, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah, itu masa lalu mereka ya Allah. Kami mohon ampuni ya Allah. Hapus dosa mereka ya Allah. Jangan sampai kau seksa kelak di akhirat ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun. Dan berikan kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tetap mulia dan muliakan di akhirat nanti. Jauhkan kami dari makan makanan yang haram. Jauhkan kami dari makanan yang haram. Mudahkan kepada kami rizki yang halal. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini Allah. Yang berjuang di tempat ini atau yang berjuang bersama kami dan mereka tidak di tempat ini Allah. Yang menyebarluaskan acara ini Allah. Melalui media-media yang mereka miliki Allah. Sarana-sarana yang mereka miliki Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan datangkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Dan seperti telah engkau kumpulkan jasad kami, maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan seperti engkau telah kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Dan mudahkanlah kami kelak saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami untuk mengucapkan. Untuk mengucapkan ya Allah. Mudahkan hati kami dan lidah kami kelak saat kau cabut nyawa kami. Untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.